tamsilan sing diceritake wonten ing surat Al-Kahfi mulai ayat 32 kali ngantos sekawan dosa sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatin min wahafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irjidtu ila rabbi la'ajidanna khayran minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi la wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idh takhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka ma law wa walada. Terus ngenane wingi iku enten sing mboten apa pas itu bereni globalipun itu enten tiyang kalih kalih Gusti Allah Ta'ala sing setunggal niku diparingi kekayaan. Gambaran kekayaane niku duwe kebon loro sing subur karo gang-gangane kebon loro niku terus enten napa sawah amba terus irigasine lancar terus panenane nggih mboten tau telat. Akhirnya bangga, bangga ni, ngungguli, terus ngeriki apa ngengkresi, ngengkresi apa koncone. Unine ngeten, ana aktsaru mingka malau wa a'azzu nafara. Aku iku bondoku luwe akeh. Bondoku luwe akeh, lan aku luwe mulya timbang kowe. A'azzu nafara niku termasuk aku iki kelompok elit wonten cara sakniki niku. Mergo produksiku luwe akeh, kebunku luwe hongo. Nah, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Niki sing penting. Sing pengene kitab niki dipundhawaken dening Syekh Ibnu Athaillah. Fala tadkhul jannata amalika wa ilmika. Ngelmu ngamal iku diumpamane kaya dene kebonan sing nggawa panenan. Ngelmu ngamal itu diumpamane kaya kebunan loro sing diomongne jannata ini niku wau sing beto napa hasil ngoten niku sing dimaksud falatad khul jannata amalika wa ilmika. Dihubungane kali ayat niki niku nalikane tiang sing sugih niku wau muni ngeten wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, ya mbake mlebu teng kebonane, ya mbake ngani ngoyo teng awake dhewe, ngani ngoyo dhewe menempatkan diri tidak pada posisi kehambaan. Ketika diberi dua kebonan oleh Allah, dia tidak merasa bahwa itu tanggung jawab untuk mengelola kebun itu, tapi merubah diri seakan-akan kebun itu menjadi kekuasaan dia, menjadi milik dia. Nah, terus muni ngeten, akhirnya biasanya tergantung dengan kebun niku sampai duwe keyakinan qala ma'azunnu antabida hadhihi abada. Tak kira lek menurut hitunganku kebun sing sakmene ambane, sawah sakmene ambane ndelok irigasi lancare koyo ngene gak mungkin lek iki sampe tak bidah. Bidah niku entek. Ora mungkin, iso entek iku ora mungkin. Malah aku iki tak pikir kok gak mungkin to kiamat iki gak mungkin. Cara akal mesti kaya-kaya mboten iso kiamat, wong sirkulasi itu terus berjalan. Ya to, uap, air dadi udan, udan mudhun ing bumi dadi tanduran, tanduran menguap pada terus ngono mboten tau leren. Kok kaya kok gak pantes lek nek kiamat barang. Nek jere wong sugih niku ndelok sehat ngene ora iso aku mati. Aku fit terus kok. Benisu aku ya lari pagi manu. Olahraga terus. Makanan bergizi tak pangan terus. Mulane a'azuna faron itu mergo niku. Lah perlu kowe duwe apa tak tukune. Ya mboten iki kemlelet banget to nggih wong iki. Wala irujitu. Lan yekti lamun dibalekno sapa ingsun ila Rabbi maring pangeran ingsun ya lajidana khairum minha munqaraba. Lajidana moko yektine nemu temen sapa ingsun khairon ingkang luwih bagus minha tinimbang saking kebonan kuwi. Nemu munqaraban ingkang bali. Pancen aku ning donya iki cerdas. Pikiranku hebat. Ngamalku akeh. Nyedhelek pikiran ini ngamal karo ngelmu dianggep koyo kebon. Upama sok aku mati, mesti aku mulya ning ngarepe Gusti Allah. Upama aku kudu dibalekne ning gone pangeran, mesti mulya. Muga gawanku luwe apik, gawanku luwe akeh. Ngoten. Nyatane ning dunya aku dimulyakno, ning akhirat mesti mulya. Akhirnya koncone muni qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Koncone ngelingno akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Cak sampean iki piye sih? Mosok to sampean kuwi kafarta. Ana to kufur sapa sira billadzi kelawan pangeran. Kalau kau kang wis dadekno sapa lathi kaing sira min turabin saking lemah. Saman iki lemah asale di dadekno lemah kuwi terus disedot karo wit-witan dadi buah, buahe dipangan mbok karo pak sampean. Sari-sari gizi vitamine lemah kuwi mau jadi sari nembok karo dari bapak sampean terus digaduk no karo Gusti Allah summa menfatin terus jadi mani summa sawa karo jula duli ngenep no sopo Gusti Allah kaeng siro ngenep no rojula yang jadi wong sak jelenggreng kuwi wong asale yo banyu saiki jadi wong kok kemlarat. Nah aku gak ngono kan, lakin lah. tetapi nutawi ingsun, ingsun sing iman niku. Huwallahu rabbi. Nek prinsipku kok ngono. Soale nek kebon, soale nek macem-macem iku urusan peparinge pangeran. Tapi sing penting tetep pangerane. Sing ngatur urip iku pangeran. Wa utawi Allah iku Allah Gusti Allah iku Rabbi pangerane ingsun wala usyriku lan ora nyekutokno sapa ingsun. Rabbi lan pangerane ingsun ahadene wong suci. Saya tidak akan melibatkan sepatu pun kepada Tuhanku. Termasuk pikiranku, angan-anganku, apa mana kebun, apa mana bodoh orang. Mergo walaula idza khalta jannataka qulta walaula lan mbok ya idza khalta tekalane mlebu sapa sira jannataka ing kebonan sira qulta ngucap sapa sira masyaallah la quwata illa billah mbok ngono masyaallah utawi perkara sing ana ning kebonan kabeh enak nikmat iku ma termasuk barang saakang wis ngresakaken ing masa kala Gusti Allah. La quwata ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan Allah. Niku sakjane ngoten iki. Upane nyatane ora enak kekuatan. Diarani sama nandur wong ora tau nandur. Nggih. Ya mek nyebar ngoten mawon lan iki mungkin sing ngotot iki susu sampean. Ya paling pas wajin masyaallah la quwata illa billah niku pun paling pas. Terus intaroni ana akola mingka mala wawalasa. Intaro lamuna nganggep sapa sira ni ing ingsun nganggep ni ing ingsun ana ya ingsun sira anggep akola ing kang luweh setitik ningkat nimbang saking sira apane malan bandane wawalaten anae fa asar bi mongko. Iki sing dereng butuk dewi ini. Jadi in dengeriku bukan in senajan tapi in syarat. Nek kowe nganggep aku wang, gua anggap aku ya sak konco-koncoku sing mukmin-mukmin, gua bu anggap mengkrono setitik bandane, setitik anake ora kuat ngeragati anake, terus gua anggap ino. Ya fa'asa menawa-menawa Rabbi sapa pangeran ingsun iku ayyutia yen to maringi sapa Rabbine ing ingsun maringi khairan ing kang luwih bagus min jannatika tinimbang saking kebonmu. Ora apa-apa lah aku mbok anggap melarat ning kene, mbok anggap kanggo apa-apa duwene mek tasbih tak-tak biar wiridan. Isane mek kuwi tok ra iso nyambut gawe. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cerdase kalah, mikire kalah, nego tatre apa-apa kalah, enggak apa-apa. Tapi aku ki ngawula ora ngawula ning utekku, ora ngawula ning pikiranku, gak ngawula ning kepinginan-kepinginanku, aku ngawula ning pangeranku. Aku yakin kok. Timbang aku tidak ipeparinge barang sing duduk Gusti Allah ngono kuwi terus gubel ning pikiranku luwe ape aku marek ning pangeran lan pangeran kuwi kok lek maringi ora mung sithik mesti maringi upama maringi kebon mesti luwe ape timbang kebonmu nek kebonmu paling-paling kok ya entak. Upama kebunmu rantek, kowe sing entek kang mati. Kebunmu diwaris, terus dicel-cel, dibagi-bagi. Ana sing didol barang bales. Entek. Wayursilalan. Menawa-menawa ngirim sapa Gusti Allah alaya ing ngatasé kebonanmu kuwi. Nek kebonanku jelas saiki urung ana. Tapi aku yakin esuk mesti ana. Lah sing nasibe kebonmu piye? Kebonmu kuwi terus dikirimi Gusti Allah husbanan. Ing pira-pira husban. Husbanan niku napa nggih? Nek manasine ya sing tukang ngitung. Engko dimaknani kaya petir. Wa yursilan ngutus sapa Allah, ngirim sapa Allah husbanan ing malaikat kang napa? Gawa ketentuan ya niku bedhek. Dina samae saking langit. Fatus bika mongko dadi apa kebonan dadi kusoidan tanah padas zalakon kang mleseti. Maksudnya berubah jadi gersang. Kira sakit ya? Gue kebunan niku dicali tegesan ngono ae lek reseke niku kobong kebon yo kobong asale subur indah kayu-kayu kobong ae akhire dadi tanah gundul saidan dalakon niku tanah gundul koyok-koyok mleseti sakit wis entek wit-witane utawa mungkin awis biha ma'uha gauran utawa awis biha utawa isu-isuan dadi apa ma'uha banyune kebonanmu kuwi dadi ku gauran butek mergo kena pencemaran air mesine banyu ki nyuburna malah ora sida nyuburna ngoten falantas tati alahu talaba falantas tati amongko ora bakal kuwasa sapa sira ora bakal kuwasa sapa sira lahu maring maring kebonanmu utawa maring husban mau petugas saka langit sing ngerubah kebonmu ora kuwasa tolaban ing goleki maneh. Sampeyan wis gak iso goleki banyune sampeyan. Gauran niku beracun utawa enten sing maknane nek gauran niku kesesep tanah. Tanahe nelok banyune kesesep tanah. Napa saged sampean goleki banyune? Banyu kesesep telok ngoten niku sampean nek goleki temen. Baru lah enak uang disubuhi ngombe surat kok langsung tahu oh lah goroanmu kaya telok ketiga ini sekali disubuhi langsung tak sama kok ditelas kayak ini terus gak bisa gula itu mbok bangga no banyu irigasi ngono tanggulnya jebol ngono aku bisa roman banyu kok nanti ada kebonan di bangga-bangga nih. Wa uhito bisamarihi. Wa uhito lan temenan. Wa uhito lan mesti dibinasakan. Dikepung nganggo kekuasaan. Wa uhito lan mesti liputi apa bisamarihi kelawan. Kelawan buah-buahane si rojul. Fa asbaha mongko isu-isuan sapa si rajul. Rajul sing sugih. Isu-isuan iku yukol libu. Ngolak-ngalik. apa rajul kafaying epek-epek lorone. Epek-epek lorone iki wetengen diolak-alik iki sedhiyo malih ra duwe dhuwit, malih ra duwe wong. Iye diarep-arep panenan dadi gak panen. Malah sebagian kebun ini wis kobong. Cara wong Jawane ngedut driji. Ngedut driji. Alama alfaqa fiha. Alama yang ngatasi barang anfaqa kang wis biayai apa sih? Napa? Sapa sih rajul fiha ing dalam jannah. Di dalam kebunannya, padahal di biaya tukono, disel tukono mas tuh. Nali kau ini omol lah, di tukono semprot gitu. Nali kau banyune disesep telok, gulek no disel, dibur, umur artetis, apa macam-macam. Wah, dan belanja ini jutaan, pinten-pinten. Diusahanya ternyata panggah. Kebunannya panggah, entek, ludes, rusak. Ngerti? Waya halau tai kebonan iku kawiyatun wis kosong ala urusiha ing ngatasé pira-pira tunggak urus iku tunggake kebon kan diceritane kebonane anggur nggih anggur niku dibentek nyerangas-nyerangas kare anjap-anjape tok kare rambatane tok niku anggure wis ora enek apa-apane waya kulu baru wis melarat ngono lagi sadar. Dadi ngene aku gak kemlelet. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya laitani malar mandar menawa-menawa ingsun iku lam usyrik. Ora musyrik sapa ingsun bi rabbi kelawan pangeran ingsun ahaden ing wong suci. Ngerti ngene aku gak gantungne urip ning gone kebonku iki. Sehingga nalika kebon iki rusak aku ora getun, aku ora bingung. Mergo isih duwe channel kenalan karo sing maringi kebon. Ngene iki tiwas. Aku nyagerno kebon, tibake kebone rusak ngene. Lah aku terus piye iki? Wong niku pancen lek urung kepepet. Ita itu. Iso iki, anu iso iki, ngoten mawon. Kepepet ngono ya banjen takdire ngono piye ndah wis ngono tok wong saking ing takdir pendak lek wis kepepet ngoten walam takun lahu fi atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Walam takun lan ora ana iku lahu keduwe wong mang apa fi'atun golongan yang suruna kang padha nulungi sapa fi'atun hu ing rajul min dunilahi saliyane Gusti Allah. Nek pun wonten niku sing ajeng nulungi sinten? Kancane sing biyen tukang utang saiki wis megah mara kok. Wis bangkrut. Kebone pun kobong, sawahe ora panen, malah utange teng bank numpuk. Sapa wani nyedhep? Pun mboten wani, wa makana muntasira lan wong kuwi wa makana lan ora ana sapa rajul iku muntasiron wong sing ora iso oleh kemenangan ora nampa pitulung. Hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Hunalika ya ning kono-kono pitulunge Gusti Allah. Alwalayatu utayana pitulung lillahi kagungane Gusti Allah alhaqi kang sejati min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah. Huwa utawi Gusti Allah iku khairun luwih bagus apane tawaban ganjarane wa khairun lan luwih bagus apane ukban pitulung akhire. Aja kuwale. Ngoten. Niku sanepan saking ayat sing diwaos niki wau. Ya terus nek mlebu kebon. rupa akal, rupa ngelmu, rupa ikhtiar. Niku aja pisan-pisan nganggep lek akal, ilmu, ikhtiar sampeyan niku ngasilno apa-apa. Wong niku lek wis ketekan ngantuk ngono kuwi akal ilmu ilang kabeh. Nggih. Mulane pinter kaya apa wis ngantuk ilang pintere. Nah, monggo kita wangsuli malih niku ayate. Surat Al-Kahfi saking ayat pinten niku wau. Kalih likur ngantos kawan dosa. Nah. Dan iki wangsul dateng dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing kitab Lathaiful Minan. Dados pitulung saking Gusti Allah Taala niku saged dipun tarik ditekake niku nalikane wong sing badhe nampi pitulung niku wis kosong. Nggih, wis kosong. Bener-bener balik nang Gusti Allah pun bener-bener piyambake ninggalne kepikiran sampai ngerasa fikir pun sudah dihilangkan dari hatinya. Artinya dia tidak memikirkan diri. Tidak memikirkan diri itu berarti lah ndek iso nganggep pikir lah ngoten to. Lho rasa iso nganggep pikir mawon wis ora dienggo. Sampai embuh aku ngene iki mbuh pikir mbuh ora aku ora roh sampai ngono sampai. Tarani pikir iku nyatane sembarang kalir cukup. Tarane gak pikir kuwi nyatane ora apa-apa lan ora duwe apa-apa. Wong kabeh ora melu duwe lagi dadi pikir. Tapi tarane aku pikir tenan rekoso kok ya cukup kabeh mangan ana, nyandang ana, panggonan ana. Sampai akhirnya niku piyambake wis gak mikir. Mergo piyambake pun tenggelam tenggene laut kehinaan dan kemiskinan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, wonten. Sampai dipun gambaraken dening Syekh Ibnu Athaillah, hendaknya kamu kalau punya rancangan, punya macam-macam, ya harus kamu lepas sekalian, kamu serahkan kepada yang punya rancangan. Dan fala tadkhul jannata amalika wa ilmika. Kowe aja kesusu, aja seneng manggon lungguh ning kebonan ilmumu lan kebonan akalmu. Mergo kebonan ilmu lan akal kuwi lek wis keterak omo rupa lali, keterak omo rupa loyo utawa ngantuk ana alah ngamalmu bubrah kabeh. Kowe pinter maca Quran fase kaya apa ngrengan tuwe wis teko. Fasemu ilang pelo. Nggih. Nek pas ngene iki ngaji iso teteh bener maknane kitab iso lah pas gak ngantuk. Ya jal pas ngantuk lah glayer-glayer. Mubtada khabare ilang kabeh. Ngono. Fa wa ma utawi barang utita kang diparingi sapa sira minurin saking padange akalmu wa fathin lan kebuka ayatimu sampai iso ngamal iku fatakulu mongko ngucap sapa sira kamakola kaya oleh ngucap sapa man rajul mukmin wong lanang sing iman kudila sing wis dinyek ya ngene ayat iki lah. Wong loro ta nggih sing sitok gak duwe kebon dinyalah kowe iki apa cek sugih aku sik akeh bondoku lha ngoten ta. Nah, niruan niku mawon. Pak akhbar moko nyeritakaken sapa Allah Gusti Allah anhu tentang wong lanang sing dinyek kancane sing sugih wau. Dan nyeritakaken dikolihi kelawan dawuh Allah wa daqala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabian tabida hadi abada. Kok dinyek man iki man sing sugih dibae duduk man sing dinyek man sing sing sugih ning akhire diasorne Gusti Allah mergo napa? Kebone entek. Niku wau, piambake ngleboni kebon krana kebone apik-apik sampai ndek lali, sampai duwe penganggep lek kebon kuwi engko sing uripi ndeke sampai lali. Lek kiamat bareng arep teko ora dipikir. Tapi walakin tetapi ini udhul mlebu sapa siroha ing kebonanmu oleh mlebu kama bayana kaya oleh mertelake sapa Allah laka kedua siro wakulan ngucapa sapa siro kamaro dia kaya oleh seneng oleh marem oleh nrimo sapa si rajul laka maring siro kamarodia kaya oleh kamarodia kaya oleh ridho kaya oleh ridho sapa Gusti Allah laka maring siro oleh ngucap ngene walaula iltakul tajannata kakulta masya Allah lakuwata bila bila mbok ya oleh kowe iki ngleboni pikiranmu nampa rancanganmu nandani program-programmu. Wong nisbate wong tani programe lak diwatun ditandur, nggih to? Diwatun diileni banyu, dimes. Nek ketok gripus-gripus godhonge disemprot obat. Iku ya lakonana lebonana. Nanging aja kuwi sing dadi soal, tapi muni yo Masya Allah la quwata illa billah. Lepasen mandangi minangka perintah sing kudu ditumandangi krana kuwi ana ngelmune Gusti Allah, ngoten lho nggih. Tapi soal piye dadine ya mbuh wong kowe ra melu duwe. Nah, niku kudune ngoten. Wafham. Wafham lan pahamo sapa sira. Hahunai dalam kene-kene ayat kulta masya Allah laku wata illa billah paham kaulahu ing dawe kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam dawe apa la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah la haula wa la quwata illa billah utawi ucapan la haula wala quwata illa billah iku kanzun gedong gudang besar min kunuzil jannati saking pira-pira gudange swarga. Lah ah mila to dadi kandhani kok la haula wala quwata illa billah iku ngono gudang swarga. Malah wa fi riwayatin ukhra ing dalam riwayat liya enek dawuh kanzun min kunuzi tahtil ars gudang sing sangka pira-pira gudang sing wis disimpen ana ngisor arase Gusti Allah perbendaharaan kekuasaane Allah. Fa tarjamatu tawi tarjamae jelase piye iku zahirun uspertel iku zahirul kanzi fatar jamatu mongko tai kang didawuhaken iku zahirul kanzi lahire utawa jabone gedhong sing diomongne la haula wala quwata illa billah kuwi sakjane ming samae ming bentuk lahire jenenge gedhong gudange sing penting gudange apa isine. Nen, dua gudang lek kosong tinggi apa? Hah? Sing penting isine, wal maknuzufiyah lah isine napa to? Isine la haula wala quwata illa billah niku napa? Wal maknuzufiyah. Utawi kang disekno teng jero gedhong. Fiha ing dalem ucapan la haula wala quwata illa billah. Magnus bihaiku sing disimpen tengriku iku sidku tabari temene lepas sungguh-sungguhnya lepas lepas minal hauli saking doyo wal kuatilan kekuatan dirinya sendiri. Wong kan wis lepas saka doyone dhewe terus langsung dadi sugih. Wis sawang ngenang-ngenang lak nggih. Wong tuwae karo bayi sugih iki. Sugih bayi. Sugih bayi, bayi niku duwe wedak, duwe sabun, duwe popok, duwe sembarang kalir kok. Duwe bapak, duwe mbok. Sugih ta mergo duwe bapak, duwe duwe mbok. Akhire sembarang kalir malah sing mikirno bapak karo mbok ini. Tapi ya bae ora usah lah haul, ora usah duwe haul, gak usah duwe kuat. Dus. Menghindari ompol kan mboten saged ta? Berarti sugih napa mlarat bayi. Kowe ora usah ngopahi mboke, mboke gedandapan dhewe kok. Lah niku upama dirupiahno lak nggih larang. Jogo sewengi niku pinten 1000 lak nglembur. Lah iku nyatane tanpa kekuatan apa-apa, tanpa daya apa-apa, yang namanya bayi itu bisa menarik semua orang untuk menolong dia. Ya justru kelemahan si bayi itulah bisa melumpuhkan orang tuanya. Mulane jerono aji-aji lampah lumpuh. Kowe lek iso nglampahi kelumpuhane rohanimu, maka kamu akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirim untukmu. Angger kendilmu wis kosong, ya engko mesti ana beras sing arep mbok pususi. Tapi lek kendilmu isih ngintip separo, ora ndang mbok entekno. Lah kuwi sing teko duduk beras khususan, tapi kuwi sing teko jamure intet. Selama otakmu rasa muangen-angenmu iki cek rumangsa iso, rumangsa mampu, pol-polane sing teko jamure akalmu, jamure angen-angenmu, ngambiake rencanamu, tukule nafsu syahwatmu. Sing iku ora dadekne tentrem ning malah dadekne khaufun, ketakutan yang tumbuh dalam hidupmu. Malah wedi, wah, dadi rancangane iki pokoke tanggal iki banyu iku dimili. Lha iki ora mili garing tanduran lho, malah jamur ta. Padahal asale wis mening, rancang mening. Pokoknya terus iki tak Rabu tanggal sakmene iki engko pas minggu kesekian nanti ada air mengalir, nanti pada minggu yang kesekian jebul panenane. Geri-geri tanggule jebol. Gilirane banyu mundur kabeh. Padahal berdisebari pas ora ndang oleh banyu, halah jegrek. Niku saestu ngoten niku. Selama kula panjenengan tesih dereng kosong otak rancangan, ora ndang digendeli dibalek ning Gusti Allah, maka kita justru akan dapatkan jamur-jamur akal dan pikiran napa ketakutan dan kekhawatiran. Tapi lek wis dibalek ning Gusti Allah bleng, langsung paham bahwa memang kekuatan itu tidak ada pada saya, dan saya pun tidak punya kekuatan apa-apa. Mosok tolek Gusti Allah gawe dunia sak isine ngene iso berimbang koyo ngene. Trimo ngiseni cangkemku sitok karo weteng sitok ngene ora iso. Lah nggih kudu dipikire wonten. Nyatane mbahku Mbah Yo canggahku wis dening kuburan, aku kok iji iso mangan. Nggih. Bareng menoko so anakku, putuku, buyutku, canggahku sing tak tinggal yo iso mangan dhewe-dhewe wong karo Gusti Allah disangoni sikil tangan loro, sikil loro cangkeme siji kok. Mosok tangan loro ngurusi cangkem siji ora iso. Ibarate kan ngoten. Gusti Allah iku nyangoni wong urip ora mung sekedar cangkem sing tukang ngetekno panganan, tapi ya dicangoni tangan sing tukang ngeteri panganan. Iku lambange lampun jelas. Cangkeme mung siji, tangane loro. Nggih. Tangan tengen niku dienggo nyaruk panganan dilebono cangkem, tangan iki wae dienggo mbuntoni dubur gen panganane gak metu. Lah kan ngoten lambange niku. Lha kekuatan sing Allah sedaya. Amun sama nakoni niku jenenge Magnus Fiha. Lek sampean bener-bener iso tabari, lepas dari kekuatan panjenengan. Warujulan banjur bali ila haulillahi maring kekuatane Allah Ta'ala Maha Luhur Allah wa quwwatihi lan tegese kekuatane Allah. Lah di situlah letak kanzun min kunuzil jannah, itulah kekayaan surga yang sudah terkirim ke sini, yang sekarang sudah bisa kamu rasakan. Alangkah sugihe aku nalika aku gak duwe apa-apa ning malah aku kenal karo sing gawe apa-apa. Dulek apa-apane itu kan berarti sik kalah karo sing duwe apa-apa to. Lah sing duwe apa-apa niku sing Allah. Yo sing gawe. Lah sing gawe sinten? Allah. Lah gawe ae iso kok lha pemene trimo nyukupi segaweane. Alah kesepisanen. Sugih banget, sugih banget. Beda motor iku ora usah gawe pabrik bensin, ora usah gawe kilang minyak. Nggih ta? Tapi nyatane sepeda motor niku tangkine kebak terus. Mergo napa? Mergo sepeda motor e gak iso mlaku-mlaku ning ndi-ndi lek ora diatur karo sing duwe sepeda motor. Nggih. Lah niku jelas. Apa-apa iku anggere wis rumangsa pepleh ra iso apa-apa baru engko ketekan peparing apa-apa lah ngoten. Kata kok contohnya kata kok anak sampean mau sampean celok ramoro kok. Tapi lek sampean lara ngono dumoro di video ora usah diceluk. Nggih to Mbah nggih. Nggih, lek sampean waras seger ngono diceluk. Ana apa to Pak? Anu le aku kangen alah kok telepon lah wis. Wis bar, tak kabari ora usah ngabari sampean Pak. Meneng ae lara ning rumah sakit meneng ae. Boro-boro ya nek ketanggane sing ngabari. Sampeyan rasah ngongkon ketanggane terus dhewe. Anu bapake gerah lho tempokno kono lho ning Palembang anu kandhanono lek. Anu bapake gerah ning rumah sakit. Alah, isuk ditelepon langsung gedandapan sore teko numpak pesawat. Tibake lara sing ora kuat apa-apa kuwi malah iso geret anak numpak pesawat bareng. Lagi sore mulai dari sing ngatur Gusti Allah niku wah luar biasa gelis canggih. Lek sing maringi kekuatan Gusti Allah niku nyamuk ritek niku ngungkuli pesawat terbang. Ing dalam lincairan ing dalam angele dibedek mendek ning ndi. Kira pesawat tempur niku lak niru nyamuk aja. Aman tinggali pesawat tempur. Ah, pesawat tempur kan sing dibutuhkan kelincahane nalika istilahnya misalnya bermanuver itu sulit ditebak. Jadi musuh harus nembak kangelan. Situ mengisor mendur. Angel ditebak. Persis angel ditebak nyamuk. Aman sakit bedek nyamuk itu mendek ini din pun sakit. Sama nututi wan kangelan kok. Kejaba lek nyamuke wis kuwareken. Nah, nggih nyamuk pun kuwareken lho. Nembe sampean saged nyeblek. Sampai nyeplos kepiye. Dadi senajan bentuke meng nyamuk, sampean ditesret ngene iki sak kulit-kulite ajur. Iku nalika haule karo kuwatane Allah ilang. Tapi nalikane nyamuk itu masih ada saluran haulun wa quwatun minallah. masih ada daya sumingkir saka ceblekan sampean, wakuwatun lan daya nyedot getih sampean, iku ternyata sampean tidak berkutik, moro-moro bintul. Gila? Terus saya nyolong ya apa lho kok moro-moro bintul. Jenengan katanya gweton Masya Allah. Anakku masa tunggoni nyengklung. Benora dicolong nyamuk lah kok moro-moro lengene wis bintul Masya Allah sak gunung-gunung gede nih lah. Bintul sak mono sak gunung mamak ya. Ya bintul ngono ae ora usah sak gunung-gunung sakit gedine jere. Dadi panus diloki masalah abang kabeh. Dadi berarti sampean lak kalahnya karo nyamuk. Mergo sampean gunakne akal pikiran sampean rancangan sampean untuk njogo nyamuk sementara si nyamuk itu sendiri disaluri kekuatan dan haul daya sumingkir kecerdasan saking Allah. Lho kok yo ngerti, nyamuk niku kok ngerti. Kan ngire tubuhe manungsa niku lek enten pipa-pipa ali-ali sing jenenge pembuluh darah. Nggih ta? Niku lho telalene nyamuk niku lho ming samono kok ya iso nyuntik pembuluh darah kok ya iso nyedot. Kok ya pas. Lha iku cara lek nganung pasang kompase sisih ndi gek sak pira lho telalene nyamuk. Niku radare sak pira terus nganu sak pira. Kok ya gelem jajal wong bareng kok ya ngerti lek nggon kuping lek niteni piye. Dhewe ngrasak nyokot mesti jajal teng sisih kuping sampean nguing-nguing-nguing-nguing lek kira-kira sampeyan ora obah dhewe agek gelem nyokot. Saestu niku. Padahal uteke nyamuk iku sak pira sik kok duwe akal ngono bareng niku. Lho saestu. Lho niku ping perkara nyamuk mawon. Sampeyan mikir nek kadung disaluri kekuatane Allah, disaluri haule Allah niku menungsa sak donya mikir nyamuk niku mumet tok. Nggih lha sampe duk gawe pabrik sing model semprot, model bakar, kita model diusap macam-macam, enek sing nganggo selambu, enek sing nganggo apa neh? Napa niku sing jenenge raket elektronik niku sing nek kena nyamuk cetek ngoten niku. Halah niku lak perkara dibeda nyamuk ngono kok iso do gawe pabrik barang. Mulane Gusti Allah ndawaken teng surat Al-Baqarah niku innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udza tawfama fawqaha. Gusti Allah iki ora isin kok gawe contoh nyamuk ngono gak isin. Soalnya nyamuk kuwi ya canggih. Mergo niku wau. Disaluri haulun wa quwatun minhu. Saking Gusti Allah piyambak. Nek fa amal ladzina amanu ya fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Nek wong sing percaya iman, nyamuk canggih ngono kuwi ya kok pangeran. Itu fakta. Itu hak, itu nyata dari kekuasaan ketuhanan. Tapi lek fa'amaladina kafaru wong sing padha kafir-kafir ya malah bertanya-tanya. Mada aradallahu fi hadza masalah. Enggak gusale karepe piye? Nggih contohe kok nyamuk. He, nyamuk mbok sepelekno. Nyamuk dilawan. Nggih to nggih. Aja disepelekno nyamuk kuwi. Nyatane kecanggihane luar biasa. Wajan nggih wonten suatu fakta itu walaupun itu fakta kekuasaan Allah niku pancen nek wong iki dasare pancen kesasar ya pangga kesasar gak tok nek dasar lagi tuduh ya lagi tuduh dan yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira sing kecelik ya pirang-pirang sing tipis iso ngoleh-ngoleh ya pirang-pirang. Tapi biasanya wong sing kecelik iku wong sing pasek-pasek wa mayudillu bihi illal fasikin. Sing kesasar ngadepi contoh-contoh saka Gusti Allah kuwi wong sing pasek-pasek. Padahal jelas nyata. Nyata ta? kecanggihane nyamuk, kecanggihane merutu, kecanggihane semut, kecanggihane tawon. Wis semut iku lek gulis men lek kono nek bula kuwi. Lek ngandani kancane ya apa lek nelpon piye. Kok iso grutu-grutu-grutu-grutu terus semono akehe sampe sing duwe panganan bingung lah nyebuli. Isone paling-paling panganane dibuak pisan iki ta. Ibae sama dibidu nyamuk ya kalah. Sama dibidu nyamuk kalah. Dia iso dilesep njero pangan gek sampean driji ni sampean gak iso dilesep njero. Nggih. Ya lek nyamuk semut, nggih semut. Ya lek semut iku nyokot kulit sampean sampean gites kena. Lek semut iku terus mlebu ning njero roti sampean lho apa sampean arep dilesep roti pisan ngoten. Nggih, kalah kalinya semut. Nggih. Gula ning plastik. Plastike diureki semut pojokan wonten tok mawon. Halah niku gula sak plastik iso kelebon semut kabeh. Niku misalkan gawe wedang ngono mesti semute katut ke sendok. Lah semoga sampean gak iso mlebu plastik ngriku. Dene sampean sampe enggek. Piye ngakali semut niku? Ah nek sing nganggo gumbal dik napa talekno gumbal disuwir dicelupno lengo gas ditalekno sikil meja. Lah niku lengo gase garing semute merambat mriku kok. Ketara menlek medit. Nggih, duwe gula dijaluk semut tek kalong pirang on lho. Ngono kok ya ora oleh. Lho, mulane sampean nek tak oleh terus dus putih to iki lho. Sing sae niku, sampean nek duwe meja makan akeh semute. Ben semute niku ora munggah ning meja makan, ngisore sikil sampean wuru-wuri gula. Lho, saestu niku. Semut niku qanaah, semut niku zuhud, semut niku neriman. Kalau di bawah sudah ada, dia tidak akan naik ke atas. Lembut ngantuk sama jajal. Lho, saestu niki ngelmu, wong loman niku selamat. Gelas sampean kopi ge, bisa nih kopi dari dua lepek. Niku nih sampean tinggal sosok semut yang lebu teng gelas atau lebu teng cingkir. Dan niku kersane buat lebu teng cingkir lepek eh sampean kai wuri pulau toyo. Bapak kue dan sing lagi sama jeleh lepek citek lo teng mawon. Dan niku semut mungkin cukup teng lepek, gak mungkin munggah teng gelas. Buat sampean praktek no, gak ngandel. Malah lek sampean kei banyu rambangan dikei gombal dikawet malah niku lek garing semute ngriku malah semut niku susu dhewe ngelmu nyabrang barang. Krono sampean dikei batok teng sikilan meja bareng. Apa ta mboten usah medit-medit. Kakelangan apa gula sak sendok wur-wur-wur teng isor lemari ngoten mawon tapi gula sampean sing sak plastik selamat. Tapi karena sampan medit cetil gak gelem berkorban gula sak sendok, akhirnya malah gula sak plastik jadi semut kabeh. Niku lho nasibe wong medit niku tibake ngono niku. Lho saestu lek mboten ngandel sama jajal mengke, ibu-ibu sing tukang bingung lek enek semut merambat ning dhuwur meja niku. Ora sah medit-medit to. Kalong sak sendok mohon diwur-wurne. Insyaallah lek jenengan mikire jembar ngoten ya malah ora diakali semut. Nah niki lah contoh-contoh saking Gusti Allah, walaupun kecil semut itu tapi ternyata karena diberi kekuatan oleh Allah toh punya cara bertahan hidup. Lah apa meneh sing duduk semut menungso sak mene, mripate loro, tangane loro, sikile loro, pikiran kuteke main. Iku lek enek kekuatan ka Allah, ora mungkin menungso niku ina niku mboten. Lah keyakinan ngeten niki klebune tengene dawuh Kanjeng Nabi, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Wong lek gelem pepleh rumangsa ora iso apa-apa kejaba diparingi Allah, lek gelem ngono tenan sadar tenan, nggih niku lah jenenge kekayaan sejati saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kadin tunggu sesarengan Al-Fatihah.